Nah, saudaraku sekalian, amal apalagi di bulan Ramadan selain memperbaiki sholat adalah sedekah. Karena Rasulullah di bulan Ramadan tuh sedekah tuh seperti angin, berhembus saja, udah nggak usah banyak pikir, keluarin saja itu uang, kerwak asal ada keluar, lihat pasti nyesel. Kenapa nggak dari dulu senang sedekah ini? Saking hebatnya gentinya, Pak. Aduh, asli, Pak. Selama ini, ceramah ini nggak pernah ada yang orang datang jadi bangkrut gara sedekah. Nggak mungkin, Pak. Selama ini aja kita pelit, dicukupi oleh Allah. Bagaimana mungkin sedekah jadi tidak dicukupi?